الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كتاب لنجدكم بجر الكتاب العاشر ينكسبولو الاختلاف على راو في متن الحديث وحكمه الشرعي يعني perselisihan atas seorang rawi tentang matan satu hadis dan hukum syar'i yang ada padanya. Kayarwi al-haditha min wajhin an ahadi ruwa bimatnin yufidu hukman syar'iyan wa yurwa min wajhin akhar an nafsi rawi bimatnin yukhalifu al-matn al-awwal fi hukmihi. Kayarwi al-haditha, kayurwa al-hadith, atau seperti diriwayatkannya satu hadis dari satu arah, an ahadir ruwah, dari salah seorang rawi, dengan matan mengandungi satu hukum syar'i. Wa yurwa min wajin akhar, dan diriwayatkan juga dari sanad yang lain, tetap ke orang ini, an-nafsir rawi, bimatnin yukhaliful matn al-awwal, dengan matan yang menyelisihi matan yang pertama dalam masalah hukum. Misaluhu, contohnya, ma rawahu Abu Ishaq as-Sabi'i qala sa'altul Aswad ibn Yazid amma haddatsat Aisyatu an salati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qalat kana yanamu awwal al-layli wa yuhyi akhirahu وإن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ولم يمس ماء حتى ينام. ما رواه أبو إسحاق السبيعي، perhatikan baik-baik rawinya. Apa diriwayatkan oleh Abu Ishaq As-Sabi'i? Qala sa'altu Al-Aswad ibn Yazid, berkata Abu Ishaq, aku bertanya kepada Al-Aswad ibn Yazid amma haddatsat Aisyah, tentang apa yang disampaikan oleh Aisyah tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, berkata Aisyah, kana yanamu awwal al-laili wa yuhyi akhirahu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya lebih awal tidurnya. Ini tidur lebih awal. Barakallahu fiikum. Wa yuhyi akhirahu, dan cepat bangun. Barakallahu fiikum. Cepat bangun untuk melakukan salat malam. Salat witir, karena itulah yang paling bagusnya. Salat di akhir malam, yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuka ya yanzilu rabbuna tabarak wa taala ila sama'id dunya hina yabqa thuluthai al-lail al-akhir. Allah subhanahu wa taala, Rabb kita, turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam terakhir. Barakallahu fiikum. Di situ kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah telah berjanji, mayyaduni fastajibalah, siapa yang memanggil aku akan menjawab, tabo mayyasaluni fa'utiyah, siapa yang minta aku akan beri, wa mayyastaghfir fa'ghfirlah, siapa yang minta ampun maka aku akan mengampuninya. Tapi janji pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur lebih awal dan bangun di akhir malam untuk melakukan salat. Wa in kanat lahu hajatun ila ahlihi qada hajatahu. Kalau beliau memiliki hajah, kebutuhan terhadap keluarganya. Taib hajah yang dimaksud di sini adalah taib seperti yang diinginkan oleh seorang suami terhadap istrinya. Qada hajatahu, beliau tunaikan hajatannya. Walam yamassama'an hatta yanam, dan beliau tidak menyentuh air sampai tidur. Paham barakallahu fikum? Setelah jima, jadi hukumnya barakallahu fikum, walam yamassama'an hatta yanam. Qala Imam Muslim rahimahullah ta'ala fi kitab At-Tamyiz, dalam kitab At-Tamyiz, fahadhi riwayat Nabi Ishaq al-Khati'ah, Wadhalika anna An-Naha'i wa Abdurrahman ibn al-Aswad ja'a bi khilafi ma rawa Abu Ishaq. Taib, kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam kitab At-Tamyiz, fahadhihi riwayah an Abi Ishaq As-Sabi'i. Barakallahu fikum. Kata Imam Muslim, riwayatan tadi melewati Abu Ishaq As-Sabi'i khati'ah, keliru. Riwayatan tadi keliru, tidaklah benar. Wadzalika anna An-Naha'i, yang demikian karena al-Imam An-Naha'i dan Abdurrahman bin Aswad ja'a bi khilafi ma rawa Abu Ishaq, mendatangkan riwayatan yang berbeda dengan riwayatan yang dibawakan oleh Abu Ishaq. Thumma ruya min tariqin al-Hakam an Ibrahim an al-Aswad an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Kemudian riwayat yang lain, barakallahu fikum, melalui jalan yang lain, melalui al-Hakam dari Ibrahim, dari al-Aswad, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban fa arada an ya'kula aw yanama tawadda'a wudhu'ahu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau junub, yakni junub tentunya selesai dari apa? Dari jima dengan istrinya. Fa arada yakul ayakul aw yanam, kemudian beliau hendak makan dan minum, makan dan tidur, tentunya belum hendak mandi. Barakallahu fikum. Tawadda'a wudhu'ahu, maka beliau wudu. Orang dalam kondisi junub hendaknya sebelum makan, kalau hendak makan di habis hubungan suami istri, barakallahu fikum, kemudian hendak makan sesuatu, maka hendaknya wudu dulu, barakallahu fikum. Lebih bagus lagi kalau mandi. Baik, demikian juga kalau hendak tidur. Baik, jangan setelah hubungan suami istri langsung tidur, tapi hendaknya apa? Hendaknya wudu. Dan kalau mau mandi ya lebih bagus lagi. Tapi kalau dia mau mengakhirkan mandinya sampai subuh sebelum sholat, tentunya tidak mengapa bagi dia. Barakallahu fikum. Para da yakula aw yanama tawadda'a wudhu'ahu, maka hendaknya dia wudu atau mandi. Wa kadha ruya min tariqi Az-Zuhri an Abi Salamah an Aisyah nahwahu. Demikian juga yang diriwayatkan melalui jalan Az-Zuhri dari Abi Salamah dari Aisyah. Yang serupa dengannya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak makan, minum atau tidur, maka hendaknya wudu dulu atau mandi, atau barakallahu fikum hendak menjimai ulang istrinya. Barakallahu fikum. Hendak menjimai ulang istrinya, maka hendaknya diselingi dengan wudu, dan lebih bagus lagi kalau dengan mandi. Barakallahu fikum. Syahidun hadis ini, barakallahu fikum, riwayatan dari Abi Ishaq, sepertinya boleh riwayat Abi Ishaq As-Sabi'i, tapi hukum syar'inya di sana seakan-akan boleh, barakallahu fikum, makan, minum dan tidur tanpa menyentuh air. Paham, barakallahu fikum? Tanpa wudu maksudnya. Tanpa wudu, tanpa mandi. Tapi riwayatan yang lainnya dan lebih kuat, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau junub dan hendak makan atau hendak tidur, riwayat yang lain kalau hendak menjimai istrinya, maka beliau wudu kembali. Baik. Kata Rasulullah SAW, fa'innahu athhar wa athyab, karena itu lebih suci dan lebih bagus, kata Rasulullah SAW. Baik. Kemudian barakallahu fikum, tentunya ketika orang selesai melakukan hubungan suami istri, tentunya dia akan mencuci segala sesuatu yang perlu dicuci, bersih-bersih sebelum tidur. Barakallahu fikum. Ini lebih bagus. Tayyib, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, athhar, lebih suci dan lebih bagus. Tayyib, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum yang pertama, barakallahu fikum, yang dibawakan tayyib oleh Abu Ishaq As-Sabi'i dalam hadisnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur dan tidak lagi menyentuh air. Tapi riwayatan yang lebih kuat, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika junub dan hendak makan atau hendak tidur atau hendak jima, maka beliau wudu. Barakallahu fikum. Atau mandi lebih bagus. Ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan ini, barakallahu fikum, tentang taib. Rawi meriwayatkan satu riwayat dengan riwayatan yang berbeda, barakallahu fikum. Taib. إلهنا سبحانه وتعالى بحمدك اشهد لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك